Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tafsir firman Allah Ta'ala, wa tadhhakuna wa la tabkun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang yang kufur terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari perbuatan-perbuatan mereka, dan kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Ai tasta'miluna dhahika, kalian melakukan al-dhahik, tertawa, menertawakan abihi, demikian pula kalian za'abihi, demikian pula kalian mengolok-olok Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menertawakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai lelucon, menginjak-injak kehormatan syariat Allah Azza wa Jal. Ma'a anna alladhi yanbaghi, padahal yang seharusnya dilakukan adalah an tata'athara minhun nufus, hendaknya jiwa-jiwa itu mengambil mau'idhah, mendapatkan hasil yang baik ketika membaca Al-Quranul Karim, ketika dia mentadaburi Al-Quranul Karim. Wa talinu lahu al-qulub, demikian pula kalbu-kalbu hamba Allah Azza wa Jal talin, melunak ketika dia melihat, membaca Al-Quranul Karim, kemudian memperhatikan makna-maknanya, kalbu akan menjadi tenang, kalbu akan menjadi tenteram, kalbu akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk dia senantiasa beramal salih, untuk dia senantiasa menjaga keistiqomahannya. Wa tabki lahul uyun, demikian pula efek yang dirasakan ketika seorang hamba membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia faham apa yang dia baca, memahami tafsirnya, makna dia meresapi dari kandungan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka mata, kedua mata seorang hamba akan menangis. Dia takut kepada Allah Azza wa Jal, dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang telah dia amalkan. Dia khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia khawatir terhadap dirinya untuk menjadi orang-orang yang celaka, dan dia terus berharap, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai ahlu jannatihi. Sima'an li amrihi wa nahyihi, dia mendengarkan terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jal, dan juga dia mendengarkan atas larangan-larangan Allah yang benar. Tidak ada berita-berita yang benar, tidak ada kedustaan padanya. Itu adalah berita yang benar terkait dengan ahwal al-umam as-sabiqah, yani umat-umat Ta'ala. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan pada perkara-perkara yang akan terjadi, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan yang terjadi di alam kubur, demikian pula apa yang akan terjadi dan apa yang akan dihadapi oleh seorang hamba kelak pada hari kiamat. Wa antum samidun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari pada kalimat berikutnya, wa antum samidun, dan kalian dalam keadaan samidun. Apa makna samidun? Tafsirnya, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, ay ghafiluna anhu, kalian lalai terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalian lalai terhadap Al-Qur'anul Karim. Tentunya kondisi seperti ini, samidun, ghafilun, ini adalah perkara yang tercela. Lalai dari membaca Al-Qur'an, lalai dari meresapi Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Karena itu adalah sebuah kebutuhan yang wajib untuk kita perhatikan. Jangan sampai kalbu seorang hamba menjadi keras disebabkan dia jauh dari Al-Qur'anul Karim, tidak membasahi lisannya, tidak membasahi kalbunya dengan bacaan Al-Qur'anul Karim, tersibukkan dengan umur dunia, sibuk dengan urusan dunia, mengumpulkan harta, padahal harta itu adalah sesuatu yang pasti akan ditinggal oleh seorang hamba. Yang tersisa adalah amalan-amalan salih yang pernah dia amalkan ketika di dunia. Qalbu akan menjadi lunak, qalbu akan menjadi tunduk, qalbu akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiraatul Quran, dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim, dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Lahuna an tadabburi, kalian lalai untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim, jauh dari memahami Al-Qur'anul Karim. Ini adalah di antara sebab umat-umat ataukah umat yakni orang-orang yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min qillati uqulikum wa adyanikum, dan ini adalah ciri dan bukti sedikitnya akal-akal kalian, wa adiyanikum, dan rendahnya agama kalian. Falau abadtumullaha wa talabtum ridah, andai kata kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian meminta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il ahwal, pada seluruh kondisi, lama kuntum bihadil mathabah, niscaya kalian tidak akan pada kondisi seperti ini. Allati ya'nafu minha ulul albab, yang mana perkara tersebut adalah perkara yang dianggap rendah ataukah tidak disukai oleh orang-orang yang berakal. Kalian mendapatkan kerugian, kalian mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat, kalian mendapatkan kerendahan ketika di dunia dengan kekalahan-kekalahan pada ghazawat, pada peperangan-peperangan. Demikian pula kalian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa'budu, dan sembahlah Allah Azza wa Jalla. Al-amru bisujud lillahi khususan, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memerintahkan untuk hamba-hambanya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Disebutkan perintah untuk sujud. Liyadulla dhalika, untuk menunjukkan ala fadlihi, menunjukkan bahwa amalan sujud adalah amalan yang paling, yakni keutamaan sujud tersebut. Wa annahu sirrul ibadah wa lubbuha, dan itu adalah rahasia dari ibadah seseorang, dan itu adalah inti dari ibadah seseorang. Ya, karena inti dari penghambaan adalah dia benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Dia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. kekuatan dan segala-galanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Fa inna lubbaha al-khushu'u lillahi wal khudu'u lahu. Karena inti dari sebuah penghambaan adalah al-khushu', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' lahu, dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassujud huwa a'zamu halatin yakhdu'u biha al-'abdu, dan kondisi sujud adalah sebesar-besar kondisi di mana seorang hamba itu ibadah-ibadah yang dilakukan. Kenapa itu? Fa innahu yakhdu'u qalbuhu wa badanuhu, karena dengan qalbu dia, sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, qalbu dia benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula posisi dan bentuk badan dia itu adalah posisi yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu ashraf a'dha'ihi, dan dia menjadikan semulia-mulia anggota tubuh dia berupa kepala, dahi yang dia miliki. Alal ardi, dia letakkan di tanah, dia diletakkan di bumi, al-mahina, dan itu adalah tempat yang sangat rendah. Kenapa? Maudhi'i wat'il aqdam, karena itu adalah tempat untuk aqdam, yakni kaki-kaki manusia itu mereka menginjakan, ya, diinjak-injak, lantai ini diinjak-injak oleh manusia. Sekian banyak manusia berlalu lalang, setiap saat dilewati, berbagai macam kondisi kaki manusia menginjak tanah, menginjak lantai masjid. Ini adalah tempat yang paling rendah. Dan seorang hamba ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan kepalanya pada posisi terendah. Dan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalbunya dia akan tenang dengan kondisi tersebut. Dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan fasjudu, sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma amara bil ibadati umuman asyamilati li jami'i ma yuhibbu Allah wa yardah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk sujud, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk beribadah secara umum, ibadah-ibadah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan, ucapan-ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, dinyatakan sebagai ibadah dalam syarat ini, maupun perkara-perkara yang mubah, dia niatkan sebagai tambahan amalan, sebagai tambahan amalan salih, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dia, istirahat dia, aktivitas yang dilakukan, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu seorang hamba mendapatkan nilai ibadah dan ajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, dan tentunya mendapatkan kebaikan di surga. Naam, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tamma tafsiru surat An-Najm, maka dengan ini sempurna, selesai tafsir surat An-Najm yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi la nuhsi tsana'an 'alaihi, yang mana kita-kita ini hamba-hamba Allah tidak mampu menghitung pujian-pujian yang baik untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama asna ala nafsihi, bahkan dialah zat yang kedudukannya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala puji dengan pujian-pujian yang begitu banyak, pujian-pujian yang begitu indah, pujian-pujian yang begitu tinggi. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduh, dan pujian-pujian itu adalah pujian di atas apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Demikian tafsir surat An-Najm. Apa yang benar dari awal penafsiran ini, pembacaan tafsir ini sampai akhir, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang keliru, tentunya itu adalah dari syaitan dan kekurangan saya pribadi. Wa astaghfirullah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.